Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini usul sunnah, pokok-pokok sunnah yang menjelaskan di dalamnya ya, poin-poin yang harus diimani dan diyakini oleh setiap yang mengaku dirinya ahlu sunnah. Siapa yang tidak meyakini, membenarkan dan mengimani apa yang tertuang di dalam kitab ini, dia bukan seorang ahlu sunnah. Makanya dikatakan usul sunnah, pokok-pokok sunnah. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai ahlu sunnah, harus meyakini apa yang tertuang, yang ditulis oleh Imam Ahmad di dalam kitab ini. Nah, yang pertama atau poin yang akan kita baca adalah Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluk. Bahwa Al-Qur'an itu firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, bukan makhluk. Ya. Saya ulangi, kenapa Imam Ahmad menulis poin Qur'an adalah ucapan Allah, firman Allah, perkataan Allah, bukan makhluk. Karena ada kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Makhluk itu apa? Yang diciptakan, yang dibuat. Sama halnya seperti manusia diciptakan. Ya. Ini mereka mengatakan Quran itu adalah apa? Makhluk. Na'udzubillah. Nah, ini penyimpangan yang terjadi atau yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad mengatakan bahwa Quran itu bukan firman Allah. Ya. Atau mengatakan Quran itu firman Allah, tapi itu adalah makhluk. Nah, barakallahu fiik. Sehingga yang harus kita yakini apa? Apa yang harus kita yakini? Hah? Abu Rafi? Quran? Kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Dan bukan makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah. Siapa yang tidak meyakini apa yang barusan kita sampaikan, dia bukan Ahlus Sunnah. Ya. Kalau dia mengatakan bahwa Quran itu makhluk, dia bukan Ahlus Sunnah. Nah, kita baca. Ya, kenapa kita harus mengucapkan ketika kita ditanya, ya akhi, Quran itu makhluk, Quran itu firman Allah atau bukan? Ya, harus sempurna menjawabnya. Ya, Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, dan bukan makhluk. Harus disempurnakan, bukan makhluk. Sebelum terjadi fitnah, ya, tentang pemahaman yang menyimpang ini, memang cukup Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran itu ucapan Allah, Al-Quran firman Allah. Tapi ketika muncul pemahaman batil, pemahaman menyimpang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka para ulama berijtihad menambah perkataannya, Al-Quran firman atau perkataan Allah, bukan makhluk. Jadi ditambahin, bukan makhluk. Sebelum terjadi fitnah ini, ya, sebelum terjadi penyimpangan orang-orang yang mengatakan Quran makhluk, cukup Quran adalah firman Allah, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, cukup. Tapi setelah muncul kelompok-kelompok menyimpang yang mengatakan Quran itu adalah makhluk, maka ditambah Al-Quranu kalamullah wa laysa bimakhluk. Quran itu ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Harus. Nah, kenapa? Karena mereka pun mengatakan Al-Quran firman Allah dan makhluk. Ya, orang Jahmi, orang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'anu kalamullah wa huwa makhluk. Quran itu adalah firman Allah dan dia adalah makhluk. Sehingga kita harus menyelisih mereka. Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Jelas? Nah, barakallahu fiik. Qala wal Qur'anu kalamullahi wa laisa bimakhluqin. Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Wala yad'uf ayyakul laisa bimakhluk. Jangan gentar, jangan lemah, jangan takut untuk mengucapkan bukan makhluk. Ya, harus. Kenapa? Imam Ahmad mengatakan jangan takut, jangan lemah, ya, untuk mengucapkan bukan makhluk. Karena di zaman beliau orang yang mengatakan Quran, ya, bukan makhluk akan ditangkap, dipenjara, disiksa, dipukul, bahkan dibunuh. Ya, maka beliau mengatakan jangan takut untuk mengucapkan bahwa Quran itu bukan makhluk. Jangan takut, jangan gentar. Kalau sekarang ya alhamdulillah, Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk, enggak ada yang menangkap. Adapun beliau mengatakan demikian karena di masanya Imam Ahmad itu penguasanya terjangkiti, terkontaminasi pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sehingga siapa yang ketahuan, tangkap. Ketahuan, si fulan mengucapkan Al-Quran itu bukan makhluk, tangkap. Iya. Sehingga banyak orang-orang takut. Ya, banyak orang-orang takut untuk mengucapkan Al-Quran itu bukan makhluk. Banyak yang gentar. Karena takut ditangkap. Ya, maka beliau mewasiatkan, wala yad'uf. Jangan dia gentar, jangan dia takut, jangan dia lemah dari mengucapkan Al-Quran bukan makhluk. Jangan takut. Fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhu. Karena ucapan Allah itu tidak akan terpisah dari zatnya. Zatnya apa? Allah. Allah makhluk bukan? Bukan. Maka ucapannya pun bukan makhluk. Ya. Ucapan Allah itu bagian daripada Allah. Ya. Ucapan Allah bagian daripada Allah. Artinya Allah bukan makhluk. Ya. Maka ucapannya pun bukan makhluk. Nah. Barakallah. Bagian bukan dalam artian tubuh, sebagiannya perkataan bukan, ya. Maksudnya termasuk daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Walaisa minhu syai'un makhluk. Dan segala yang berkaitan dengan Allah, ya, sifatnya maksudnya, ya, adalah makhluk. Segala apa yang berkaitan dengan Allah bukanlah makhluk. Nah. Barakallahu fikum. Misalnya pendengaran Allah, penglihatan Allah, ucapan Allah, ya kan? Ini bukan makhluk. Pokoknya segala apa yang berkaitan dengan Allah, ya, sifat Allah, nama Allah bukanlah makhluk. Nah, segala apa yang dinisbahkan kepada Allah bukan makhluk, kecuali kalau yang dinisbahkan itu benda, ya, benda yang bukan sifatnya. Misal Baitullah, rumah Allah. Naqatullah, unta Allah. Kitab, kitabullah. Afan, kitabullah. Firman Allah, ya. Kitab, afan. Maksudnya, Baitullah, naqatullah, rumah Allah. Gitu kan? Untanya Allah. Ini kan makhluk. Nah, idhofah, penyandaran itu ada dua. Ya. Makhluk, idhofatul kholik ila makhluk. Ya. Penyandaran makhluk dengan yang penciptanya seperti Baitullah, Naqatullah, ya, rumah Allah, unta Allah, ini penyandaran apa? Makhluk kepada yang menciptakannya. Ada penyandaran idhofatu sifat ilal mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati, seperti kalamullah, ya, sam'ullah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, berarti bukan makhluk. Kenapa? Karena itu sifat Allah. Nah, jadi jangan kemudian setiap yang disandarkan dikatakan bukan makhluk. Baitullah, ya, bait jelas makhluk, rumah kan gitu. Wa iyyaka wa munadzaratu man ahdatsa fi. Nah. Waspadalah kalian dan hati-hati daripada berdebat dan berbantah-bantahan dengan orang-orang yang melakukan perkara baru tersebut. Ya, yaitu man qala bil lafzi wa ghairi. Nah, ini siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk? Jangan berdebat. Nah, barakallahu fikum. Cukup jelaskan, ya akhi, Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah. Kenapa? Karena berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak. Ini Qur'an itu makhluk. Iya. Segala macam disampaikan, maka tinggalkan. Nah, akidahnya batil. Waman waqafa fihi, tapi barang siapa yang berhenti, ya, tidak meneruskan ucapannya, tidak menyempurnakan ucapannya, dia mengatakan, apakah Quran firman Allah dan bukan makhluk? La adri, saya enggak tahu. Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk? Dia ragu-ragu. Wa innama huwa kalamu, yang jelas yang penting itu kalamullah aja. Enggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Fahada sahibu bid'ah, maka dia termasuk pelaku kebid'ahan. Ana tanya kepada Pangkus, Pangkus, Al-Qur'an itu apa? Kalamullah makhluk atau bukan? Kalamullah dan bukan makhluk. Tapi kalau dijawabnya Al-Qur'an itu kalamullah. Masalah makhluk atau bukan makhluknya saya enggak tahu. Yang jelas kalamullah, yang jelas Al-Qur'an itu firman Allah, ucapan Allah. Maka termasuk pelaku kebid'ahan. Maka harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Qur'an mushafnya isinya itu adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Maka siapa yang hanya mengatakan Qur'an itu firman Allah, adapun makhluk atau bukan makhluk saya enggak tahu, saya enggak ngurus, maka dia pelaku kebid'ahan. Pelaku kebid'ahan. Ya. Misluman kola, sama saja ya, disamakan orang yang tawakuf tadi, yang enggak mau menyempurnakan tadi, yang ragu-ragu tadi, disamakan dengan orang yang mengucapkan adalah makhluk. Disamakan dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, sama saja. Ya. Nah, sama dihukumi sama. Wa innama huwa kalamullahi laisa bimakhluq, melainkan firman Allah, ya. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, firman Allah, perkataan Allah dan bukanlah makhluk. Nah. Barakallahu fiik. Ini permasalahan ini permasalahan yang sangat berbahaya. Ya. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Sehingga seseorang harus mempunyai akidah yang lurus, mempunyai keyakinan yang lurus. Nah, bahkan Imam Ahmad telah mengalami ya, penjara, siksaan, bahkan mau dibunuh. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini Quran itu adalah makhluk. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di zamannya Al-Ma'mun wal Mu'tasim wal Wasiq. Khalifah Al-Ma'mun ya wal Mu'tasim wal Wasiq. Nah, zaman kekhalifahan Abbasiyin ya. Barakallahu fikum. Jadi, qadarullah masyafa'al, penguasanya, pemimpinnya itu terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka siapa yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, tangkap, penjara, siksa, bunuh. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan di awal, walayanuf, jangan gentar. Jangan takut untuk mengucapkan Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Nah, barakallahu fikum. Ya. Walakin kataballahu al-'aqibata lil muttaqin, fa sabara al-Imam Ahmad wa sabara wa tahammala ad-darb was-sijn wal mata'ib asy-syadidah. Walhamdulillah, berkat perjuangan Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlus Sunnah bahwa akidah Ahlus Sunnah adalah Quran itu firman Allah bukan makhluk, ya. Akhirnya Allah berikan keselamatan sampai sekarang ini apa? Akidah kita apa? Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Seandainya tidak ada Imam Ahmad di zaman itu yang mempertahankan, ya, maka mungkin sampai sekarang keyakinan manusia Quran itu firman Allah dan adalah makhluk. Na'udzubillah. Tapi subhanallah. Makanya Imam Ahmad dijuluki oleh imam-imam madzhab yang lain Imam Ahlus Sunnah. Ini sejarahnya. Kenapa Imam Ahmad disebut Imam Ahlus Sunnah? Yaitu karena beliau mempertahankan keyakinan akidah Ahlus Sunnah, Al-Qur'an itu firman Allah bukan makhluk. Ya, maka Imam Ahmad disebut imamnya Ahlus Sunnah, pemimpinnya para a'immah, para imam, pemimpinnya para imam, imamnya para imam. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau ditanya, kenapa Imam Ahmad disebut pemimpin Ahlus Sunnah, imamnya Imam Ahlus Sunnah? Kenapa? Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, itu semua adalah makhluk. Tapi ini yang dimaksud Imam Syafi'i, ini adalah makhluk. Ya. Jadi bukan meyakini Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an yang makhluk, bukan, tapi ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Selamat Imam Syafi'i. Ya kan? Tapi walaupun selamat, selamat untuk dirinya. Untuk umat masih bingung kan? Ya kan, karena enggak ada yang tegas. Enggak ada yang terang-terangan mengatakan Quran bukan makhluk. Tapi Imam Ahmad tetap dicambuk, disiksa, dipukul, diseret, dipenjara sampai mau dibunuh, ya. Tetap mengatakan Quran, ya, itu firman Allah bukan makhluk. Luar biasa perjuangan Imam Ahmad. Tapi alhamdulillah berkat jasa beliau sampai sekarang akidah Ahlus Sunnah meyakini Quran itu bukan makhluk. Nah, kalau enggak ada Imam Ahmad enggak tahu. Ya, biidznillah Allah jaga akidah Ahlus Sunnah ya dengan adanya Imam Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan qala walaysa bi makhluq, Al-Qur'an bukanlah makhluk. Ya, Al-Qur'an itu firman Allah. Tetapi enggak cukup hanya mengatakan Al-Qur'an firman Allah. Cukup tidak hanya mengatakan Al-Qur'an ucapan Allah, cukup tidak? Tidak, tidak cukup. Kenapa? Karena orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah ya, yang mengingkari Al-Qur'an itu bukan makhluk, dia mengatakan Qur'an itu adalah firman Allah. Nah, yaqul kalamullah. Qur'an itu kalamullah. Tetapi mereka menginginkan firman Allah maksudnya adalah makhluk. Nah, menyamakan seperti baitullah, unta Allah, rumah Allah. Nah, kalamullah berarti makhluk. Nah, maka jangan dicukupkan sampai di situ. Jangan dicukupkan sampai Al-Qur'an firman Allah, tapi harus disempurnakan. Al-Qur'an firman Allah dan bukan makhluk. Naam. Barakallahu fiik. Inna kalamahu ta'ala qa'imun bidzatih, laisa bidza'in minhu. Bahwa firman Allah tidaklah terpisah dari Allah. Bahwa kalam Allah itu ada pada zat Allah. Allah senantiasa mensifati sifat berbicara. Ya. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak bisa kita mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, barakallahu fiik. Kemudian berkata Syekh Rabi, "Wa man waqafa fihi," dan siapa yang berhenti, ya, berhenti dalam artian tidak terang-terangan mengucapkan, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu makhlukun aw laysa bi makhluk, enggak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Ya, maka dia seorang ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Ya, kalau dia mengatakan enggak tahu makhluk atau bukan makhluk, saya enggak tahu, maka dia bukan ahlus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga harus tegas, harus jelas, Al-Qur'an firman Allah, bukan makhluk. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah dengan syarah tadi sudah terwakili ya, daripada syarah yang ada di sini. Nah, barakallahu fikum. Karena waktu yang sudah mepet. Nah, naktafi bihadza, wallahu taala a'lam bisawab.